Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang luar biasa banyak. Sehingga pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan terakhir dari kitab yang kita kaji, yaitu Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullahu ta'ala. Dan kemarin kita telah membahas sebagian dari bab tentang jamaah dan imamah, serta tentang para sahabat dan wali. Maka kita akan masuk di bagian kedua dari bab ini, yaitu bab mengenai akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga nanti akan dibahas mengenai akidah ahli sunnah tentang para wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lanjutkan di poin yang ke-12, ya. As-sahabatul kiram, ya. Kulluhum udulun, ya. Semua sahabat yang mulia semuanya adil. Adil di sini berarti, ya, mereka adalah orang-orang yang bukan termasuk orang yang fasik. Ya, bahkan mereka orang-orang yang mulia. Ya, adil berarti persaksian mereka diterima. Ya, dalam status ilmu hadis juga mereka diterima. Tidak mungkin kita sebut sebagai orang yang berdusta. Itu adil. Ya. Maka kita ahli sunnah meyakini bahwasanya seluruh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang adil. Ya. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengertiannya. Nanti akan kita bahas ketika kita membahas khusus tentang sahabat, tentang definisi sahabat. Ya. Nah, tetapi yang ingin ditekankan di sini adalah bahwasanya kita meyakini seluruh sahabat itu adil, orang yang adil. Wa hum afdalu hadhil ummah, dan mereka para sahabat adalah orang-orang terbaik di umat kita, di umat ini, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik. Ya, maka kalau dibuat urutannya, maka yang terbaik adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu para nabi. Setelah para nabi, maka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga mereka, ya, derajatnya sangat tinggi. Ya, termasuk umat yang paling mulia di antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi itu ada di generasiku, yaitu generasi para sahabat yang hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma alladzina yalunahum. Kemudian setelah itu barulah generasi setelah mereka. Thumma alladzina yalunahum. Kemudian barulah yang setelahnya lagi. Artinya generasi terbaik itu generasi sahabat. Baru kemudian generasi tabi'in, ya, yaitu murid-muridnya para sahabat. Kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'u tabi'in, ya, muridnya para tabi'in. Kemudian wa syahadatu lahum bil imani wal fadli aslun qat'iyyun, dan mempersaksikan mereka dengan keimanan dan keutamaan merupakan aslun qat'i, merupakan prinsip yang pasti, prinsip yang sudah pasti, sudah tidak diragukan lagi, yaitu mempersaksikan bahwa semua sahabat Nabi itu beriman, ya, dan mereka juga kita persaksikan sebagai orang-orang yang punya kelebihan. Dan mengakui, ya, mereka itu ma'lumun minad-dini bid-darurah. Sesuatu yang diketahui secara pasti. Ya, karena apa? Karena banyak dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan mereka. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala mengatakan, was-sabiqun al-awwalun, ya, minal muhajirin wal-ansar, wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan, radiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, yaitu orang-orang yang berada di Mekah, ya, wal ansar, dan juga orang-orang yang di Madinah yang menyambut kaum muhajirin, walladzina taba'ahum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ya, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang di dalamnya atau di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang nyata. Ini dalil yang paling jelas menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, para sahabat Nabi, ya, mereka adalah orang-orang yang dipersaksikan masuk surga. Dalam artian di sini apa? Allah ridha kepada mereka dan Allah telah menyiapkan surga bagi mereka. Ya. Dan juga dalam surat Al-Hasyr, Allah Ta'ala mengatakan, lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah. Ya. Dan orang-orang muhajirin, ya, yang mereka keluar dari rumah-rumah mereka, mereka berhijrah, ya, dalam rangka apa? Yang mereka diusir dari tanah kelahiran mereka di Mekah, mereka berhijrah dalam rangka mencari karunia Allah. Ya. Itu Allah puji dalam Al-Quran. Ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan juga orang-orang yang menyambut mereka, orang yang terlebih dahulu ada di Madinah, yang telah mendahului mereka di situ. Ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang sudah di Madinah, orang-orang Ansar juga mereka mencintai orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka juga tidak merasa butuh dengan apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Ketika muhajirin pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, mereka tidak membawa harta. Sehingga orang-orang Ansar berbagi dengan mereka. Ya, bahkan di antara kisah yang paling menakjubkan adalah kisahnya, ya, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ya, Abdurrahman bin Auf seorang muhajirin. Ya, Sa'ad bin Rabi kalangan Ansor. Abdurrahman bin Auf itu dulu kaya raya di Mekah. Ya, kemudian ketika di Madinah nggak bawa apa-apa. Maka oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Karena dulu Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansor satu-satu dipersaudarakan. Maka yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Maka Sa'ad bin Rabi pun menawarkan hartanya. Ia mengatakan, saya punya banyak harta, saya punya banyak kebun, kurma dan lain sebagainya. Bagaimana kalau setengahnya buat saya, setengahnya buat kamu? Ya, setengahnya buat kamu, setengahnya lagi sisanya buat saya. Ya, luar biasa persaudaraan mereka. Dan Abdurrahman itu juga tahu diri, beliau tidak menerima tawaran tersebut. Ya, bahkan dikatakan juga istrinya pun ditawarkan. Ya, istri saya sebagian saya ceraikan buat kamu. Ya, ini saking kuatnya persaudaraan di antara orang-orang muhajirin dan ansor. Ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, orang Ansar itu suka, cinta dengan orang-orang hijrah kepada mereka. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak merasa punya kebutuhan terhadap apa yang mereka berikan. Wah-wah lah kata orang Jawa itu. Wis kasih gitu. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka malah mengutamakan orang-orang muhajirin ini di atas diri mereka sendiri. Ya. Ini keutamaan orang-orang muhajirin dan ansor yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain yang menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Wa mahabbatuhum dinun wa imanun. Maka mencintai mereka, mencintai para sahabat merupakan bagian dari agama dan juga bagian dari keimanan. Ya. Berarti orang yang mencintai para sahabat maka dia orang yang beriman. Ya, wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun. Dan membenci para sahabat merupakan kekafiran dan kemunafikan. Tidak ada seorang pun yang membenci salah seorang sahabat Nabi saja melainkan pasti dalam hatinya ada kekufuran dan kemunafikan. Ya, karena dijadikan setiap kalbu seorang yang memang beriman dia akan cinta kepada para sahabat yang merupakan para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berjihad bersama Nabi SAW. Ya, orang-orang yang ikut menyebarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan orang-orang yang paling mulia di muka bumi setelah para nabi, mereka para sahabat. Maka sudah sewajarnya orang yang beriman mencintai mereka dan memang seharusnya. Ya. Allah Ta'ala melanjutkan dalam surat Al-Hasyr tadi, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, termasuk diantaranya kita. Ya. يَقُولُنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Mereka berdoa, رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, ya Allah ampunlah kami, dan juga ampunlah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Itu para sahabat yang lebih dulu masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami ada ghil. Ada rasa tidak suka, ada rasa dengki. Lilladzina amanu. Kepada orang-orang yang beriman. Ya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, sungguhnya engkau maha, ya, penyayang lagi maha pengasih. Ini di antara hal yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi setiap mukmin yang mengaku beriman untuk mendoakan para sahabat, ya, mencintai mereka dan mendoakan mereka, ya. Ma'al kaffi amma syajara bainahum, dan juga dibarengi dengan menahan diri dari apa yang terjadi di antara mereka. Maksudnya menahan kata-kata, ya, terkait dengan apa yang diperselisihkan oleh para sahabat. Para sahabat mereka juga manusia biasa. Mereka juga berselisih, ya. Bahkan di masa Nabi SAW mereka juga, ya, ada perselisihan di antara mereka. Begitu pula setelah Nabi wafat, mereka juga berselisih, bahkan terjadi peperangan di antara mereka. Ada namanya perang Jamal, ada namanya perang Siffin, ya, dan lain-lain. Ada beberapa perseteruan di kalangan para sahabat. Ya, perang Jamal, ya, terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Talha, Zubair, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Ya, perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Ya, namun semua itu kita tidak boleh kemudian mengucapkan kata-kata yang kemudian mencela salah seorang di antara mereka hanya karena mereka berselisih. Ya, tidak boleh. Kemudian, oh ini Muawiyah begini, oh ini Ali begini, Aisyah begini. Tidak boleh sama sekali. Haram hukumnya. Ya, membicarakan kejelekan mereka. Ya. Kemudian, watarkul khawdi fihi bima yaqdahu fi qadrihim. Dan meninggalkan terlalu dalam membicarakan mereka sampai hal-hal yang kemudian akan mengurangi kehormatan mereka, mengurangi kedudukan mereka. Ini diharamkan, tidak boleh. Ya. Makanya kalau kita tahu sejarah dengan benar, maka kita akan dapati bahwasanya mereka itu ketika berselisih, mereka berselisih itu karena Allah. Maksudnya apa? Mereka itu tidak kemudian karena hawa nafsu, tidak karena dunia. Namun mereka karena menganggap bahwasanya inilah yang seharusnya dilakukan, inilah yang sesuai dengan agama Allah. Yang sana juga sama, menganggap bahwasanya inilah yang seharusnya dilakukan, inilah yang sesuai dengan agama Allah. Jadilah mereka berselisih. Ya, semisal contohnya perang Jamal. Ketika perang Jamal, ya, Talha, Zubair, dan yang lainnya ingin pergi menemui Ali untuk menuntut pembunuhan Utsman. Jadi Utsman kan dibunuh. Utsman itu dibunuh. Maka mereka ingin datang kepada Ali untuk menuntut pembunuh Utsman. Ayo kita usut, ya, pembunuh Utsman. Ya. Maka terjadi salah paham, ya, ketika di tengah jalan, ya, terjadi penyergapan sehingga terjadi peperangan. Ya, kemudian Ali kemudian menyusulkan utusan ke sana untuk berunding. Ini maunya apa? Ternyata mereka hanya menginginkan supaya kita mengusut pembunuhnya Utsman. Ya. Maka kemudian mereka sempat berdamai di tempat, kemudian ternyata ada beberapa orang yang tidak suka dengan perdamaian mereka, sehingga mereka kemudian di waktu pagi, mereka, ya, orang-orang yang tidak suka ini, mereka mengadu domba, mereka kemudian menyusup ke pasukannya Zubair, ya, Talha dan Zubair kemudian membunuh beberapa orang sehingga dianggap bahwasanya ini adalah bagian dari pasukannya Ali. Nah, maka mereka pun bagi-bagi menyerang pasukan Ali. Dan Ali pun menganggap, wah berarti mereka berkhianat. Nah, maka terjadilah perang. Sebenarnya ini karena salah paham. Ya, dan masing-masing itu menginginkan kebaikan. Yang satu ingin menuntut darahnya Utsman, yang satu ingin ya, menstabilkan pemerintahan. Tidak ada yang kemudian karena hal-hal yang duniawi. Begitu pula perang Siffin antara Muawiyah dan Ali. Ya, mereka juga tidak ada kemudian namanya Muawiyah kemudian berusaha merebut kekuasaan Ali. Tidak sama sekali. Muawiyah itu adalah masih kerabatnya Utsman, masih sama-sama Bani Umayyah. Ya. Sehingga ketika Utsman meninggal, maka Muawiyah berhak untuk menuntut darah Utsman, menuntut pembunuhnya Utsman. Ya, ayo kita usut siapa yang membunuh Utsman. Namun karena Ali bin Abi Thalib juga punya pertimbangan lain, ini kalau kita ini pemerintahan baru saja kacau, ya. Kita sekarang menstabilkan pemerintahan dulu, itu nanti menyusul. Kita akan tetap usut tapi menyusul. Muawiyah tidak mau. Ya. Sehingga mereka kemudian terjadi peperangan di antara mereka yang kemudian akhirnya diakhiri dengan perundingan dan tahkim. Ya. Akan tapi yang ingin disampaikan di sini adalah bahwasanya setiap apa yang terjadi di antara mereka itu terjadi karena takwil, karena suatu alasan yang dibenarkan, alasan yang dapat dimaklumi. Dan tidak boleh kita mengatakan yang tadi ya, oh ini memberontak, Aisyah memberontak, tidak benar. Ya, tidak benar Aisyah memberontak. Begitu pula misalnya Muawiyah ingin merebut kekuasaan Ali ini juga tidak benar. Ya, semua itu adalah ya akibat dari buruk sangka dan ketidaktahuan tentang sejarah yang sebenarnya. Maka kalaupun kita tidak tahu sejarah yang sebenarnya, kita harus ya menahan diri. Ya, ma'al kaffi amma syajara bainahum, yaitu betul-betul menahan diri tidak mengomentari apa yang terjadi di antara mereka. Dan kita hanya mengatakan yang baik-baik tentang mereka. Ini akidah kita tentang ya bagaimana menyikapi perselisihan di antara para sahabat. Wa afdhaluhum Abu Bakrin, dan yang paling mulia di antara mereka para sahabat yaitu Abu Bakar, jelas ya. Khalifah pertama. Tsumma Umar, kemudian Umar, tsumma Utsman, kemudian Utsman, tsumma Ali, kemudian Ali. Inilah urutan sahabat yang paling mulia yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Wahumul khulafa'ur rasyidun, merekalah para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Wa tathbutu khilafatu ya, kulli minhum hasaba tartibihim. Dan kekhalifahan mereka juga telah valid, telah sah sesuai dengan urutan yang tadi kita sebutkan. Jadi betul urutannya itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini akidah Ahli Sunnah. Tidak boleh kita mengatakan Ali dulu baru Utsman, tidak boleh. Ya, karena nyatanya memang Utsman dulu baru Ali. Ya, dan urutan yang benar menurut Ahli Sunnah, Utsman lebih utama daripada Ali. Lebih mulia daripada Ali. Begitu apalagi Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian yang selanjutnya, yaitu tadi akidah tentang sahabat. Yang selanjutnya, wa minad dini mahabbatu ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi ya wa tawallihim. Dan di antara bentuk atau di antara bagian dari agama adalah mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang tinggal bersama beliau dan juga loyal dengan mereka. Ya. Wa ta'dhimi wa ta'dhimu qadri azwajihi ummahatil mu'minin. Dan juga mengagungkan atau menghormati kedudukan dari para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka merupakan ibunda para ibunda kaum muslimin. Ya. Istri-istri Nabi merupakan ibu-ibu kita, bahkan lebih utama daripada ibu kita. Ya, maka kita wajib untuk memuliakan mereka. Mereka termasuk juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma'rifatu fadlihin wa mahabbatu a'immatis salaf. Ya, dan kita juga menghormati atau mengenali keutamaan para istri-istri Nabi dan selanjutnya kita juga mencintai para ulama-ulama salaf. Salaf itu berarti para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Berarti kita mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, ya. Kemudian mencintai orang-orang para tabi'in, Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, ya. Az-Zuhri. Kemudian juga mencintai yang selanjutnya, Qatadah, dan seterusnya. Sampai kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i. Ya, mereka para salaf kita, sehingga kita wajib mencintai mereka. Wa ulama is-sunnati wat tabi'ina lahum bi ihsan, dan para ulama-ulama ahli sunnah yang datang setelah mereka, yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan. Ya. Semisal ya setelah zamannya Imam Syafi'i, ya Imam, kemudian murid-muridnya seperti Rafi' bin Sulaiman, kemudian Al-Muzanni, ya, atau murid-muridnya Imam Ahmad, ya. Al-Marrudhi dan lain-lain, ya. Kemudian muridnya Ibnu Hanifah, muridnya Imam Malik dan seterusnya, ya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sampai di zaman kita sekarang. Ya, kita wajib untuk mencintai mereka. Ya. Wa mujanabatu ahlil bid'ah wal ahwa, dan menjauhi para ahli bid'ah dan ahli dan pengikut hawa nafsu. Ini juga salah di antara prinsip ahli sunnah, yaitu menjauhi ahli bid'ah. Ya, jangan dekat-dekat dengan ahli bid'ah, jangan dekat-dekat dengan orang yang menyimpang dan juga pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena dekat-dekat dengan mereka dapat mempengaruhi agama kita. As-sahibu sahib, teman itu menyeret. Ya. Al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung dari teman dekatnya. Kalau kita dekat dengan ahli bid'ah, maka kita akan terpengaruh dengan bid'ahnya. Maka ya, termasuk di antara bagian dari agama adalah menjauhi ahli bid'ah. Taib. Poin yang selanjutnya, poin yang ke-14 di antara prinsip ahli sunnah adalah al-jihadu fi sabilillahi dzirwatu sanamil Islam. Jihad di jalan Allah merupakan puncak dari agama Islam. Ya, ini sebagaimana sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi dalam hadis, ya, dzirwatu sanamil Islam. Jihad itu merupakan puncak dari bangunan Islam. Ya, tiangnya salat, puncaknya jihad. Ya. Wa huwa madin ila qiyamis saah, dan jihad itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi jihad tidak boleh dikatakan sudah enggak ada di zaman sekarang, enggak boleh. Jihad itu akan senantiasa ada sampai hari kiamat, meskipun sekarang kita mungkin belum bisa untuk kemudian berjihad. Karena imam tidak memerintahkan kita, karena kita tidak mampu dan seterusnya. Tapi selama kita mampu, maka jihad itu selalu diwajibkan sampai hari kiamat. Ini keyakinan kita. Kemudian yang ke-15, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari 'ala ma tujibuhu syari'atu min a'dhami sya'iril Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, yaitu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat, merupakan salah satu di antara ya syiar Islam yang paling agung. Ya. Jadi kalau di antara kita masih ada nahi mungkar, masih ada amar ma'ruf, maka syiar Islam yang paling agung itu masih jalan. Ya. Tapi ketika kita sudah cuek satu sama lain, sudah ada orang melakukan kemungkaran, enggak ada yang ngingetin. Orang misalnya malas-malasan kita, enggak ada yang ngajak dia ke kebaikan, enggak ada yang amar ma'ruf. Maka ini tanda bahwasanya syiar Islam sudah redup. Ya. Maka tadi di antara tanda bahwasanya suatu negeri itu syiar Islam yang masih kuat, salah satunya adalah masih adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian itu manusia terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, ya. Yang kalian itu memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan melarang dari yang mungkar. Disebut sebagai khairu ummah, sebagai umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa? Karena mau mengajak kepada kebaikan, mau melarang dari yang mungkar. Ya. Ini yang masih, yang saat ini kemudian mulai memudar karena apa? Karena rasa enggak enak, karena mungkin ya banyak hal, ya, takut, ya. Kemudian takut dikucilkan. Kan gitu ya, kalau kita negur orang itu kan ada kekhawatiran, dia marah, kemudian dia enggak mau berteman sama kita. Kita kehilangan teman, kita kehilangan macam-macam. Apalagi kalau kita menasehati atau nahi mungkar kepada orang yang mungkin berpengaruh dalam hidup kita, sehingga kita semakin segan untuk nahi mungkar. Ini sangat disayangkan. Ya, maka jangan sampai kita kemudian meninggalkan yang satu ini, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, karena kita akan menjadi orang yang dilaknat. Ya, orang Yahudi itu dilaknat. Kenapa? Ya, kanu la yatanahauna 'anil mungkari fa'aluhu. Ya, di antara sebab kenapa orang-orang Yahudi itu dilaknat, karena mereka tidak saling mengingkari kemungkaran di antara mereka satu sama lain. Orang minum khamar biar aja, ya. Orang LGBT ya biar aja gitu ya. Oh, urusan mereka itu urusan pribadi mereka. Enggak boleh seperti ini. Ini namanya meninggalkan nahi mungkar. Ya, maka supaya kita tetap tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian wa asbabi hifdzi jama'atihi, dan nahi mungkar juga di antara sebab persatuan itu terjaga. Ya, jadi jangan khawatir kalau kita nahi mungkar kemudian terjadi perpecahan, nanti ribut. Enggak seperti itu. Ya, selama nahi mungkarnya dengan cara yang baik, amar ma'rufnya dengan cara yang baik, itu akan memperkuat persatuan. Kan kadang begitu ya, orang enggak mau nahi mungkar karena takut, wah nanti kita terpecah belah dan lain sebagainya. Tidak. Ya, justru amar ma'ruf nahi mungkar jika dilakukan dengan benar, maka akan memperkuat persatuan. Wahuma yajibani bihasabi ta'ati wal maslahati bihasabi ta'ah. Dan keduanya merupakan kewajiban sesuai dengan ya ketaatan. Wal maslahatu mu'tabaratun fi dzalika, dan dalam nahi mungkar juga harus mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Jadi ada aturannya. Enggak kemudian ujug-ujug setiap ini kita langsung tegur gitu, enggak. Ya, kadangkala kita tunda dulu waktunya. Kadangkala kita harus melewati orang lain dulu untuk menegur dia. Ada caranya. Ya, tidak kemudian setiap yang ini langsung kita nahi mungkar, ada patung kita hancurkan tanpa kemudian mempertimbangkan, wah nanti kalau ditangkap, kalau menimbulkan fitnah, kalau jadi berita dan lain sebagainya. Ya. Oke, patung berhala, oke, kita tidak meridhai berhala. Itu suatu kemungkaran, tapi kan enggak kemudian ujuk-ujuk langsung datang-datang mano. Itu harus ada mempertimbangkan maslahat dan mafsadah, ya. Taib. Ini beberapa prinsip ahli sunnah wal jamaah yang dirangkum di poin ini. Kemudian kita mulai memasuki di al-matlabu tsani, as-sahabatu radhiyallahu anhum. Akidah tentang para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, tadi sempat disinggung sedikit, namun ini akan dibahas secara lebih khusus. As-sahabi, sahabat adalah man ijtama'a ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalika. Yang disebut dengan seorang sahabat Nabi adalah siapapun yang pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman dan mati pun dalam kondisi beriman. Jadi kalau dia misalnya pas ketemu Nabi belum beriman, ya. Kemudian baru Nabi meninggal, baru setelah itu dia masuk Islam, nah ini bukan sahabat. Ya, atau pernah bersama Nabi namun murtad. Misalnya, nah ini bukan sahabat. Ya, sahabatlah yang hidup bersama Nabi, pernah bertemu Nabi dan matinya juga dalam kondisi beriman. Ini namanya sahabat. Ya. Wa sahabatu radhiyallahu anhum khairun nasi ba'dal anbiya. Dan para sahabat radhiyallahu anhum merupakan manusia terbaik setelah para nabi. Tadi sudah kita sampaikan. Wa kulluhum udul, dan semua sahabat itu adil. Ya, tidak, bukan orang fasik, dan mereka diterima persaksiannya. Ya, mereka dianggap jujur dalam ucapannya. Li'anna Allah Subhanahu wa taala ikhtarahum li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang memilih mereka untuk membersamai Nabi, untuk menolong Nabi. Ya. Karena Allah tidak akan mungkin memilihkan kaum yang jelek untuk nabinya. Tidak. Tidak mungkin. Ya. Oh, untuk Nabi Muhammad, ini untuk Nabi Muhammad kita kasih umat yang biasa-biasa aja. Enggak mungkin. Ya, maka karena alasan itulah kemudian para sahabat Nabi merupakan manusia terbaik dan pasti mereka adil. Kalau mereka enggak adil, mereka padahal mereka lah yang membawa syariat. Mereka lah yang kemudian membukukan Al-Quran. Mereka lah yang kemudian membawakan syariat sampai ke tangan kita. Kalau mereka tidak kita anggap adil, Kalau mereka kita anggap sebagai orang yang mungkin saja fasik, mungkin saja dia dusta, maka bagaimana dengan hadis yang sekarang di tangan kita? Bagaimana dengan Al-Quran yang sekarang di tangan kita? Ya, maka tidak ada jalan kecuali dengan meyakini bahwa mereka itu semuanya adalah adil. Wazakahum waradhiya anhum, dan Allah juga mensucikan mereka dan meridhai mereka. Ini keyakinan kita tentang para sahabat. Allah Ta'ala mengatakan, Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad, yaitu para sahabat Nabi, mereka asyidda'u 'alal kuffar. Mereka keras dengan orang kafir, ruhama'u bainahum. Namun, mereka berlemah lembut sesama mereka. Sesama orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujadan yabdaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan melihat dia, melihat mereka rukuk dan sujud dalam rangka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ya. Tanda mereka atau ciri-ciri mereka di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Dzalika matsaluhum fit Taurat wa matsaluhum fil Injil. Itulah permisalan mereka yang ada dalam Taurat dan Injil. Jadi sudah ada. Nanti itu sahabat-sahabat Nabi itu ada di Taurat dan ada di Injil. Seperti apa permisalannya? Kazara'in akhraja syat'ahu. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi. Maka kemudian tunas itu tumbuh. Kemudian semakin besar dan semakin kokoh. Kemudian dia tumbuh ke atas lurus. Ya, di atas batangnya. Ya, sehingga memperkuat tanaman tersebut. Yu'jibuhu zurra', dan dia menjadikan penanamnya itu senang. Ini tanaman yang bagus sekali. Yang nanam ini senang, ya. Liyaghidha bihimul kufar, dan untuk membuat semakin kesal, semakin benci, membuat orang-orang kafir semakin marah. Ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu sholihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, maghfiratan. Allah janjikan ampunan dan Allah janjikan pahala yang besar. Ya. Wahum yatafadolun, dan para sahabat itu bertingkat-tingkat. Urutannya itu, walaupun mereka manusia terbaik, namun di antara mereka juga ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama, al-muhajiruna afdolun minal ansor. Orang-orang muhajirin, ya, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Maka semua orang muhajirin itu lebih baik daripada orang ansor. Secara tingkatan. Ya. Kemudian yang kedua, man anfaqa min qabli sulhil hudaybiyah wa qatala afdalu min ba'dil ladhina qatalu wa anfaqu. Semua sahabat yang mereka berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ya, sebelum Hudaybiyah. Dan mereka juga berperang sebelum Hudaybiyah, maka mereka lebih afdol daripada sahabat yang baru masuk Islam setelah Hudaybiyah dan lebih baik daripada yang Islam berperang dan berinfak setelah peristiwa Hudaybiyah. Karena Allah tetap bedakan antara yang pertama masuk Islam dengan yang terakhir masuk Islam, itu beda tingkatannya. Ya, lebih utama yang duluan masuk Islam. Kemudian ahlu badrin afdalu min ghairihim. Para veteran perang Badar itu lebih baik daripada selain mereka. Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Para veteran perang Badar. Kemudian ahlu bay'atir ridwan afdalu min ghairihim. Kemudian orang-orang yang berbaiat di bawah pohon yang disebut dengan bay'atir ridwan di sebelum perjanjian Hudaybiyah, maka mereka lebih utama daripada selainnya. Karena Allah juga memuji dalam Al-Quran. Ya. Allah memuji orang-orang yang memperbaiat di Baitur Ridwan. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang membaiat engkau, wahai Muhammad, di bawah pohon. Ini disebutkan secara khusus sehingga orang yang berbaiat di situ lebih utama daripada yang lainnya. Kemudian, wa yatafadhaluna tafadhulan khasan. Dan mereka juga saling unggul secara khusus, maksudnya secara person to person. Kalau ini kan secara umum ya. Muhajirin lebih secara umum lebih mulia daripada Ansor, Badr lebih dan seterusnya. Ini umum. Nah, secara khusus orang per orangnya juga mereka ada yang ada tingkatannya, ya. Fa afdhalu sahabati al-khulafa'u ar-rasyidun Abu Bakar tsumma Umar tsumma Utsman tsumma Ali radhiyallahu anhum. Maka sahabat yang paling utama yaitu para khulafa' rasyid, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Kemudian setelah mereka adalah tsumma baqiyatu al-mubasysyirina bil jannah. Kemudian setelahnya adalah orang-orang yang diberikan kabar gembira masuk surga. Ya. Jadi empat orang tadi dijanjikan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian dilanjutkan Abdurrahman bin Auf fil jannah di surga. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Talha bin Ubaidillah di surga. Zubair bin Awam di surga. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah juga di surga. Kemudian Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, terakhir Sa'id bin Zaid. Ya. Mereka adalah orang-orang yang utama. Kemudian ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam wahum ahlu Ali wa ahlu Aqil wa ahlu Abbas wa banul Harith bin Abdul Muttalib wa min ahli baitihi azwajihi azwajuhu at-tayyibatu al-mutahhirat ya al-mutahharat wa afdaluhun Khadijah wa Aisyah dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya siapa yang disebut dengan ahlu bait. Mereka adalah keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Al-Abbas, dan juga keluarganya Al-Harith bin Abil Muttalib. Namun ini terlalu sempit. Ini cuma berdasarkan dari hadis Zaid bin Arqam. Kalau kita mau lebih tepat, maka Ahli Bait adalah semua keturunan Bani Hashim yang beriman. Itu Ahli Bait, ya. Dan juga termasuk ahli baitnya adalah para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang thayyib dan juga yang suci. Dan di antara istri-istri Nabi yang paling afdol adalah Khadijah. Kemudian baru Aisyah dan juga baru yang lain Sofia, Maimunah dan yang lainnya. Ya. Ini terkait dengan tingkatan secara khusus secara nama per nama. Ya. Kemudian yang selanjutnya wal wajibu tujahas sahabah. Apa sih kewajiban kita terhadap para sahabat? Maka yang pertama adalah mahabbatuhum wa muwalatuhum. Kita wajib mencintai para sahabat. Kenapa? Mereka wali Allah. Ya. Sudah sepantasnya kita mencintai orang-orang yang ya, merupakan wali Allah. Wali Allah yang paling utama. Ya. Kemudian muwalatuhum juga loyal kepada mereka. Kalau mereka dihina, dicela, kita bela. Itu bentuk mualah kita kepada para sahabat. Jangan cuma diam ketika kemudian ada yang mencela Muawiyah begini, begini, begini. Enggak boleh kita kemudian, kita harus bela Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, karena ada sebagian orang di zaman sekarang, kita enggak bicara Syiah ya. Orang yang bukan Syiah pun ada yang kemudian mencela Muawiyah. Karena apa? Karena dia enggak tahu. Sehingga dia kemudian menganggap Muawiyah begini, begitu. Kita harus bela ya, karena Muawiyah termasuk para, di antara para sahabat. Wa taraddi anhum dan mendoakan keridhaan Allah kepada mereka. Jadi setiap disebut nama sahabat kita mengatakan radhiyallahu anhu kalau dia sendiri yang Islam. Kalau sama bapaknya radhiyallahu anhuma seperti misalnya Abdullah bin Umar. Ya kan? Abdullah kita doakan keridhaan, bapaknya yaitu Umar bin Khattab juga kita doakan keridhaan radhiyallahu anhuma. Ya. Wal istighfaru lahum dan mendoakan ampunan bagi mereka. Sebagaimana yang tadi kita bacakan di surat Al-Hasyr, ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah ampunlah kami dan ampunlah orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Siapa mereka? Para sahabat. Ya. Ya, kemudian yang selanjutnya salamatul qulubi lahum dan hendaknya kita menjaga hati kita agar tidak berprasangka buruk dengan para sahabat. Tidak boleh. Harus berprasangka baik. Ya, setiap perselisihan apapun itu mereka melakukan ini, melakukan itu, harus kita carikan kemungkinan-kemungkinan yang terbaik bagi mereka. Tidak boleh kemudian, oh ini karena dia serakah, karena dia begitu. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya. Tapi pembahasan terakhir, ya, yang tidak terlalu panjang. Tadi sahabat sudah selesai, kita masuk kepada pembahasan terakhir. Al-Matlabu Thalith Al-Awliya. Pembahasan yang ketiga dan yang terakhir yaitu tentang para wali. Ya, tentang para wali. Siapa yang disebut wali? Al-wali huwa kullu mu'minun taqiyyun. Kullu mu'minin taqiyyin. Maaf ya. Wali adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau kita beriman yang pertama, kita ini wali. Ya. Wali itu artinya apa sih? Orang yang disayang Allah Subhanahu wa taala itu wali. Ya, singkatnya demikian. Maka siapa mereka yang punya kriteria ini? Ya, orang yang beriman dan bertakwa. Allah Ta'ala mengatakan, "Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan juga yang bertakwa. Ya, berdasarkan ayat ini, maka yang disebut wali adalah kullu mu'minin taqi, setiap orang yang beriman dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan itu bertakwa. Kemudian wa maratibuhum fil walayati bihasabi maratibihim fil imani wat taqwa. Dan tingkatan mereka, jadi wali juga bertingkat juga tingkatannya, ya. Tingkatan dalam kewalian itu sesuai dengan tingkatan mereka dalam keimanan dan ketakwaan. La bin nasabi walal mali. Bukan karena nasab atau keturunan, bukan juga karena harta. Ya, bukan karena dia kemudian anak kiai, bukan karena dia habib, ya, tapi karena betul karena keimanan dan ketakwaan. Ya. Makanya walaupun misalnya nih Abu Lahab, ya, itu ahli bait, ya. Dia keturunan yang mulia Quraisy, ya. Tapi sama Bilal yang budak yang hitam lebih mulia Bilal. Ya. Jauh lebih mulia Bilal dibandingkan Abu Lahab yang Quraisy, yang Bani Hashim. Kenapa? Karena tidak ditentukan oleh nasab, tapi ditentukan oleh keimanan dan ketakwaan. Allah Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya. Kemudian, wal karamatu amrun khariqun lil'adah. Dan terkait dengan karamah, ya, kita sering dengar karamah. Apa itu karamah? Ya, yang biasanya dinisbatkan kepada wali gitu ya. Al-karamatu amrun khariqun lil'adah. Karamah merupakan perkara-perkara yang di luar kebiasaan. Maksudnya sesuatu yang supranatural, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang wah, hebat. Gitu, itu namanya karamah. Ya, yujrihillahu ta'ala 'ala yadi waliyyin min awliyaihi karamatan lahu. Yang Allah itu berikan kepada atau melalui tangan seorang wali di antara wali-walinya sebagai bentuk karomah atau pemuliaan bagi wali tersebut. Ya, wa tasdiqan lin nabiyyi alladhi ittaba'ahu, dan juga sebagai pembenaran, sebagai bukti kebenaran nabi yang dia ikuti. Jadi, kadangkala seorang wali itu diberikan karomah, diberikan kekuatan luar biasa. Dan ini kisahnya banyak sekali. Ya, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, diperlihatkan kepada beliau suasana perang yang terjadi di tempat yang jauh di sana. Ketika beliau sedang berkhutbah, ya, maka diperlihatkan kepada beliau pemandangan perang dari pasukan yang beliau utus. Maka beliau mengatakan, kiri, kiri, kiri, kanan, kanan, kanan, kanan. Ya, dan yang di sana pun mendengar suara Umar. Ini di antara bentuk karomah, keajaiban. Ya, yang Allah berikan sebagai apa? Pemuliaan bagi wali ini, si wali ini. Ya, kadang ada wali yang kemudian bisa mungkin berjalan di atas air, ya, dia naik kuda kemudian kudanya bisa jalan di atas air. Sangat mungkin terjadi, dan itu sebagai bentuk pemuliaan Allah baginya dan sebagai bentuk apa namanya? Bukti bahwasanya dia nabi yang dia ikuti itu nabi yang benar. Misalnya ada apa namanya? Seorang wali menghadapi orang kafir. Ya. Ternyata wali ini menunjukkan suatu keajaiban. Maka ini sebagai dalil bahwasanya wali ini adalah sebagai pertolongan Allah baginya untuk menunjukkan bahwasanya dia mengikuti nabi yang benar. Ya. Taib. Walhamdulillah, ya, kita telah selesaikan seluruh pembahasan dari kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat memurojaah kembali materi yang telah kita pelajari dan membuat ilmu yang telah kita pelajari ini melekat erat dalam kalbu kita dan dapat kita amalkan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan yang masuk. Ya. Assalamualaikum Ustaz, atas segala ilmu yang bermanfaat yang sudah antum berikan Ustaz. Izin bertanya, bagaimanakah Ustaz ketika kita mempertahankan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan yang tidak mendukung, justru malah makin mengucilkan. Haruskah kita membiarkan dan mengikuti pergaulan mereka ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, pilihannya bukan ini ya, bukan kemudian mengikuti mereka. Ya, kita harus berlepas diri dari kemungkaran tersebut. Contohnya misalnya ghibah, gosip. Ya, ada sekelompok mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka menggosip tetangganya atau menggosip siapalah gitu ya. Nah, kadangkala ketika kita ngingetin itu malah dikata-katai. Sok suci lah dan segala macamnya. Ya. Oke, sekali itu kita ngingetin dan kita tahu watak mereka, ya sudah. Ya, kalau dengan prasangka kuat kita ketika kita akan nahi mungkar lagi akan diperlakukan lebih buruk lagi, ya sudah. Kita tidak wajib lagi untuk kemudian menyampaikannya. Kita sudah pernah menyampaikan, maka al-amru indallah, ya. Nanti keputusan di sisi Allah. Ya, kita sudah lepas tanggung jawab mengingatkan mereka. Jadi atau kadangkala begini, ya. Seorang itu sudah memperkirakan bahwa ini bukan waktu yang tepat, ini bukan tempat yang tepat untuk nahi mungkar, maka tidak diwajibkan nahi mungkar ketika itu. Maka dikatakan tadi, nahi mungkar itu adalah juga mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Kalau mafsadah yang terjadi lebih besar, maka tidak boleh nahi mungkar malahan. Ya. Tapi kalau ternyata mafsadahnya kecil, maslahatnya lebih besar, maka bisa dipertimbangkan untuk nahi mungkar. Sehingga tidak perlu khawatir ketika sudah mempertimbangkan segala hal, kemudian kita menjadi sementara membiarkan mereka dulu, tidak masalah. Ya, selama memang itu berdasarkan pertimbangan maslahat dan mafsadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah. Alhamdulillah, kita tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk bisa melanjutkan kembali di pertemuan berikutnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.